Kasih tepuk tangan dulu Saban, Anda punya penyanyi. Dipersiapkan gadis Malaysia. Ya. Goyang lagi semuanya, setuju bro? New Metro pasti aja. Jangan kau tutupi wajahmu sayang, dengan 10 jari. Pertama melihat di sana sama. disanggul celita. Makasih Bapak Lurah. Hebat Fajar. Fajar usia berapa saya? 20. 20 masih muda ya.